Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-9, yaitu tentang usaf, yang hendaknya seorang alim menetapinya, baik dalam pembahasan maupun dalam pembicaraan dia. Dan terakhir kita berhenti pada Atsar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang secara sanadnya munqati. Kita masuk pada perkataan berikutnya. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah, qala Muhammad ibn Abd al-Hakam, سألت الشافعي رضي الله عنه عن المصحف أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة. Nah, Muhammad ibn Abd al-Hakam mengatakan, aku bertanya kepada Syafi'i radhiyallahu anhu tentang mut'ah. Nah, yang dimaksud mut'ah di sini khalifillah yaitu mut'atun nisa, nikah mut'ah, kawin kontrak dalam bahasa kita. Yang hal ini di awal-awal Islam dulu diperbolehkan, kemudian mansukh dan haram khalifillah. Setelah itu dihapus hukumnya. Yang sampai sekarang kemudian menjadi akidah resmi dan syariat resmi bagi orang-orang apa Syiah. Taib, orang-orang Syiah, wafillah. Dan haram bagi kaum muslimin saat ini, karena hukumnya telah dihapus. Nah, Imam Syafi'i ditanya tentang mut'ah, apakah padanya tolak? Soalnya yang menikah dengan nikah mut'ah, apakah ada padanya tolak? Karena sudah kontrak. Tayyib, saya nikah dengan kamu 1 bulan, nah, maharnya sekian-sekian. Apakah di pertengahan jalan sebelum 1 bulan boleh dicerai? Nah, aumirat, apakah ada warisan? Kalau di pertengahan 6 bulan itu dia mati, apakah ada saling mewarisi? Nafkah wajib atau ada nafkah yang wajib selain apa? Selain mahar sebagai apa? Sebagai mut'ah pertama kali. Au syahada atau persaksian. Maka Imam Syafi'i mengatakan faqal wallahi ma nadri, demi Allah, kami tidak tahu. Baik. Ini salah satu contoh dari seorang imam. Nah, di mana ketika ditanya tentang suatu permasalahan fikihiyah, beliau mengatakan, aku tidak tahu. Dan kisah yang masyhur juga dari Imam Malik rahimahullah. Nah, di mana datang orang jauh, ikhwanifillah, membawa pertanyaan, ingin agar Imam Malik menjawabnya. Ternyata yang terjawab cuma beberapa poin saja. Yang lainnya Imam Malik mengatakan, wallahu a'lam atau la adri. Kemudian orang tadi mengatakan, kami jauh, datang dari jauh, tapi engkau menjawabnya dengan sekedar itu. Tapi Imam Malik rahimahallahu ta'ala seorang alim, tayyib, ketika dijawab dengan seperti itu, bukan kemudian marah, tapi silahkan engkau katakan kepada orang-orang di luar sana bahwasanya Malik tidak mengetahuinya, karena memang betul-betul tidak tahu. Baik. Karena memang yang disebarkan din ya khanifillah, bukan ego, bukan keinginan tenar, bukan gengsi. Baik. Yang pada zaman sekarang khanifillah, terkadang seseorang takalluf, membebani diri dengan perkara yang dia tidak mengetahui, berusaha untuk menampilkan diri seorang-orang seakan-akan dia tahu. Makanya dalam pembahasan ini kemarin hendaknya seorang apa? Seorang betul-betul mempelajari. Naam. Tayyib untuk apa? Untuk mengetahui wallahu a'lam dan la adri. Qala wa'lam anna qawla al-mas'ul la adri la yadhau an qadrihi kama yadhunnuhu ba'dul jahala bal yarfa'u. Dan ketahuilah bahwasanya perkataan seorang yang ditanya la adri, aku tidak tahu. Nah, hal ini tidaklah kemudian nah menjatuhkan kadar orang yang ditanya tadi sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang-orang jahil. Bahkan hal itu mengangkatnya. Li'annahu dalilun 'adzimun 'ala idhami mahallihi wa quwwati dini. Dikarenakan hal itu merupakan dalil yang besar atau bukti yang besar tentang apa? Kebesaran kedudukan dia dan kuatnya agama dia. Wa taqwa rabbihi, dan ketakwaan terhadap Rabb-nya. Wa taharati qalbihi, dan apa? Merupakan bukti tentang bersihnya hatinya. Wa kamali ma'rifatihi, dan kesempurnaan pengetahuannya. Wa husni tathabbutihi, dan bagusnya tathabbut dia, yaitu bagusnya dia dalam usaha mencari apa? Kekokohan, mana yang kuat dari suatu permasalahan. Nah, ini semua ikhwani fillah tidak akan mungkin terwujud bagi orang-orang apa? Orang-orang yang membebani diri dengan hal yang dia ketahui, berusaha untuk tampil. Waqad ruwina atau waqad rawaina makna dzalika an jama'ati min as-salaf, dan sungguh kami telah meriwayatkan makna yang demikian itu dari sederetan para salaf. Wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man da'ufat diyanatuhu. Dan hanyalah nah, seseorang yang merasa merasa tidak senang atau dalam artian gengsi terhadap perkataan la adri, orang-orang yang agamanya lemah. Waqalat ma'rifatuhu, dan pengetahuannya sedikit. Li'annahu yakhafu min sukutihi min a'yunil hadirin, dikarenakan dia khawatir jatuh dari terjatuh dari mata-mata orang yang hadir. Kalau tidak menjawab, na'am, khawatir namanya jatuh. Nah, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu din, dan ini adalah kebodohan serta serta kelemahan dalam beragama. Agamanya tipis. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas fa yaqa'u fi ma farra minhu, dan mungkin saja kemudian kesalahan tersebut menjadi masyhur di antara manusia sehingga dia terjatuh pada perkara yang dia ingin lari darinya, yaitu malah akhirnya dia dihinakan karena menjawab dengan suatu hal yang salah. Nah, wa yattasifu indahum bima ihtaraza anhu, sehingga tersifati di sisi manusia dengan perkara yang dia sebenarnya ingin lari darinya, ingin melindungi diri dari itu. Dia berusaha menjawab karena tidak ingin dianggap bodoh. Nah, dan dia berusaha menjawab karena ingin ingin tetap mulia di mata-mata hadirin, tapi ternyata ketika ketahuan salah akhirnya jatuh. Nah, dan dihinakan. Waqad adaballahu ta'ala al-ulama bi qissati Musa al-Khidr alaihi wassalam hina lam yarud Musa alaihi salatu wassalam al-ilma ila Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajari adab kepada para ulama dengan kisah Musa bersama dengan Khidr alaihi wassalam. Hina lam yarud Musa alaihi salatu wasalam al-ilma ila Allah ta'ala, tatkala Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu minka, tatkala beliau ditanya, apakah ada seorang di muka bumi ini yang lebih berilmu darimu? Musa tidak mengembalikan ilmunya dalam artian mengatakan wallahu a'lam, tapi beliau menjawab hal tersebut yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala na'am tayyib berikan perintah kepada Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Sebagaimana kisah secara lengkap ada dalam catatan kaki yang insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.